Kelawan warga anyar. Sapa ngger? Kula pun Hadi Jaya Jenggirat. Iya, ya ngger, sajake blangkone kesesakan. Oh, teman ikat urung sae kok wis lethek. Layak to layak kuwi jenengmu Jenggirat. Kawula nyuwun nggih. Iya, syukur ngger, syukur. Kuwi tukang ngombor jaran. Kawula nak-nak. Kuwi kok melu marah. Ajeng ngemping. Ngemping kuwi dipeteli bareng wis entek engko lara. Boten. Layak to layak. Kajaba ngombor jaran sampean mopo? Peniti gongso. Oh iya iya. Mula to kok nyang dinding gawa buntelan dawa ireng. Syukur ngger, syukur. Turis sasana. Kulawan. Aku njaluk kanthi banget karo kowe kowe iki yen ngendikan mbok ya sing sareh, sing pikoleh. Mbok ya lirih wae. Wah, mesti saged man. Dandang Sumyang Ciriwanci langine pun mati. Kula niki nek mboten seru malah sakit man. Iya ning ya kudu nganggo koma-koma. Iki ra ana ing pegelaran diadep kabeh para satriya. Kowe kuwi pangeran sepuh kanggo tepa tulodo. Ngen. Lah iya. Upama kowe iki gelem lirih tenan akeh wong gandrung karo kowe. Klebu para Durpati iki dhisik jane iki seneng karo kowe. Ha iya napa nggih? Tenan kok engger ndek ben kirim layang karo aku. Diamplop. Sing surasane paman kuaturi ngendikan kalian Kamas Dursasana. Menawi Kamas Dursasana menika anggenipun ngendikan Purunyuda. Nadyan kula pun anak-anak Pancawala kula trimah ngeboti Kamas Dursasana ngono surasane layang. Wah iya. Allah mangi nak itias. Lho kuwi tenan kok. Nggih lho. Iya ngger. Wah nggih, Pak. Pancen kula ngisir kali Durpati kok mboten kelakon, Man. Sebab para Durpati nyirik omonganmu sing keseron kuwi. Pomong kuwi gelem nyuda omonganmu ngono tenan ngger gandrung karo ku. Cobi, Man, mang dangu meneh, Man. Kulub Dursasana. Ulo, Paman. Nah. Isik-isik cahaya nyusul kowe tak kandani. Ngenteni ning setan pelat tak kandani. Anane kowe tak timbali maju. Kulo paman. Wigati ning pasewakan. Kulo paman. Iya ya ngger. Iya syukur ngger. Isik bejo uripmu ora disamber gelap. Oh wala. Lopo eneng tau bareng gelem lirik kok mung irama siji. Kula nyadhong gosek engko-engko engko entuk bagian kowe engko aja kuwatir. Kula nuwun nggih. Engko le metu mbaka siji ngono ya nggih. Pengko keri bagianmu kah. Aula nak-nak jenapa meleh niki? Iya. Wis to kowe kerep ana lek menyang sarean ora mesti tangi entuk rejeki. Aula nak-nak. Nyadhong dawu. Iya iya iya. Waton belummu ki ora lara wetenge ngono mesti bakal. Bakal kopen tak kandani. Allah nak non, inten pinten dinten kula diop enam. Enten griya sakit ajeng pates pepulih. Iya. Iya syukur ngger Jenggirat. Kowe iki gabung kura lagi pirang dina kok wis ketaman lara. Nek ya kudu kudu nyandang mengkono marga kancamu wis kabeh. Sing kari mung kari kowe ngger. Jenggirat. Dursasana lawan. Iki mau kang pinenggalih ana pasewakan mung perkara anakmu Lesmana. Riun. Lesmana iki rak kepengin rabi. Man jeleh kula ngrungokke. Kula niki anggere ngrasake Lesmana niku malah wisuh, Man. Tenan niku ambak ponakan lanang niku jane kula wegah ngemikirke Lesmana niku. Lah wong pripun? Lesmana niku pun mboten kurup dadi anak ratu. Mboten tau topo, mboten mersudi ten kautamen. Namung mbujung klimis sing lambe blenduke ing padharanipun piyambak. Ajeng rabi kali jamul ndi? Kepengin palakrama karo bocah saka desa Sendang Kendayaan. Mantune Resi Undakan. Loh, kok mantune? Ateges pundi bojo? Wis duwe bojo. Wah, mar, maniku nyontonipun mboten apik. Ing atase anak ratu ajeng palakrama mongko putripun enten lemengku niku terus pripun, Man? Kuwi mau dadi penggalian nono kraton. Lesmana niku jane patute mboten rabi kali wong kok, Man. Hal pripun le mboten kemropok mawon, pinten-pinten ramban nglamarake putri ngiringke nganten Lesmana. Sepisanan nglamar putri Ndarawati. Atmajanipun Koko Prabu Kresna ingkang nama pun Siti Sundari. Rembuk pun apik gumathok ngandani lanang diandan cara pangeran. Nitih kereta bukaan giring pengiring pirang-pirang tekan Ndarawati manten wedok ditabrak Abimanyu mulih mboten entuk gawe jejet taun nglamar mulih putri Ndarawati namanipun Dewi Titi Sari rembuk dadi ngantene dandan cara manten nitih jaran giring prajurit pirang-pirang tekal Ndarawati nganten wedok ditabrak kali Irawan mulih ganti taun nglamar putri Madukara nganteni dandan sarwa putih nganggo hem putih katok putih kethu putih sepatu putih numpak terbelo ora metu dalan metu turut kebon tekan Madukara pergiwa ditabrak Gatut Kaca Lesmana mulih munggawa balen tekan ngomah wong omah diapusi jahe latihan monggo jane nglamar siji wektu nglamar mulih putri Madukara naminipun Pergiwati rembuk dadi ngantene nyang dhewe gawa tontor mburi gawa kepis tekan Madukara ngantene wedok ditabrak kalih Pancawala mulih mung gawa keyong bola bali kaya ngoten pun jeleh mula jane Lesmana iku mboten patut nek dientukke wong wedok. Niku mang dhaup ke lanang do lanang mawon, Man. Dapurmu atik wong lanang kok entuk lanang. Ha witekno wong entuk wedok terus gagal. Nun paring kula munjo atur. Iya, usul nah ya. Menawi purun kula gadah anak istri. Hamun ayu sanget. Anakmu nggih. Wah, syukur nggih. Anakmu nggih, sampun mboten wonten ingkang nguci wani. Endah sedayanipun anakmu nggih nggih jenenge sapa Dendeng lagi jenenge we kok wis jenenge we kok wis marake nekat kuwi pomo kelakon dhawuh karo anakmu nek ya pelumpang pelompong lho bocah wis aja tok usulke ya ngger terus sono ulan kowe ora perlu ngronce sing akeh-akeh sing baku iki kudu mikir supaya kelakon dhaup kelawan jenenge Endang Wandansari Wandansari iya pancen mengkono lak carane piye iki Direkadaya Kengraka wis utusan kelawan anak Prabu Basusena supaya rawuh nyang desa Sendang Kendayaan nimbali kelawan Resi Undagan sak mantune supaya sowan menyang Praja Ngastina. Nggih. Terus nyuwun. Mengko yen wis tekan negara Ngastina. Resi Undagan disalahake nggone yasa desa durung nyuwun idin kelawan anak Prabu Duryudana. Ing mongko sing dinggone kuwi isih wilayah Ngastina. Allah non. Kang Raka wis jengkar sangka praja inggal-inggal prapteng Sendang Kendayaan mula Dursasana saadimu kabeh kuwi aja keri aja mok kendhane nggenmu dandan kepara kenceng ana ayo padha ndak kanthi nderek miring tindak ing Kang Raka prapteng desa Sendang Kendayaan. Allah non. Yen wis teka kana kudu digiri-giri supaya wedi kudu digegiru aja nganti ndrewulu pakarti ngresi undakan gelem ngaturake putrane yaiku si Endang Wandansari. Hehe. Boten langkung isto agen dawuh. Karto marmo kula nuwun wonten dawuh. Kowe aja keri yo ngger ayuh padha ndak kanthi bodho temoko menyang Sendang Kendayaan kalono nom dawek kula dherek agen. Swatama nuwun wonten dawuh. Mara metu njaba perintahno kelawan bocah carangan soro genis tablan perang tandang jaga bila rajek wesi Singanegara pedang abang kon marangi bedil buntet kinen ngoro itu mbak potol ke nyalini kaulono nuwun dawuh no bocah kusumon tali ngaba bayi titianing poro satrio Kreto kancono dwi panggo turongo joli jempono tandu pedati ojo keri kaulono nuwun ninggi ingkang kasana tapo bendi kaping katris pisan dandan kapindung lumpuk ping pelune bodol keparamatal paswanan mundur sang Swatama undanging prawadya palasaneka umyong swaraning pendeperi kubar gurnang kalawan pok surut ambur menyebang suling pepandan talutak bandero muwah kakundo mawarno warno pindo jolotian uung asrika wuryan krek krek andeman ingkang jaran ngerik makan lak genti manite pamekak wiro risang uung sutarasana dahat kendali rangah manjing wong manjing lak-lakaning kuto ngrek micil ra katya tok sumeramba ong oh. Bung. Bung. Yakso temen Kul Puro suruman naut Tan Yitno sanar patmo Kaparang matur jumateng paman patih sawanci bedel boten ngujiwani sampun samapto ing gati sawi geng diri sang yopur wadiyo bolo iya syukur sekerti jimurung semua tomo dinwis podo dimanti kabeh poro perjiwirit moroku indisi ono dadi wedanan ing laku paramatal paswanan Injing bidal gumuruh saking nagri ngastina Kung Ingkang poko swabra pusananiro Ersoryo wadaliro Saka ing cuwala nipi Arsa madang ijagat Tuk mungup Mungup aneng satu tak ing wukir Merpapak bang sumirat No sorot ing suryo Nikolan gunung-gunung Untaping para Kurawa handalidir Lamun Cinandra kaya wengetan iki majemukan